Hadirin pemirsa yang berbahagia, di dalam kesempatan ini Dharma Muda hadir dan sengaja ingin menyapa Anda dan akan membawakan sebuah cerita atau drama rumah tangga dengan judul Ajan di Waktu Subuh. Ajan di Waktu Subuh, karya naskah dan skenario pimpinan Dharma Muda dengan para pelaku Nyi Ena Sukena, Sri Apista, Neni Suwardi, Nenti Ismawati dengan julukan Ida Sukesi. Ajan di Waktu Subuh, juruskar Yoyo Suwaryo dengan para pelawak yang sengaja akan menghibur dan mengocok perut Anda, Wadolho Bego, juga pelawak idola Anda, Wajeprat Adi Surya. Ajan di Waktu Subuh, demikian judul cerita atau drama yang akan kami persembahkan untuk menghibur Anda. Ambillah contoh-contoh yang baik dan tunda contoh-contoh yang nista. Dharma Muda menghaturkan selamat istirahat bersama keluarga dan orang-orang terkasih bersama cerita atau drama Ajan di Waktu Subuh. Rasa senang duwe kekasih setia rasane senang ora mikir sing ora mung watir wong tuane nopsi ora nrima seneng oh seneng. Aja suwe suwe, ayo bareng bareng, mangkat nih bapak lebih. nyok kakak isi yen prikawin kawi sebab wis lawas kita hubungan batin sendiri kok senyum. Terserah si ari masuyo si aja maning harta benda untuk wedi ada duit embo. Katakan rasa senang duwe kekasih setia rasane senang ora mikiri sing ora-ora kuatir wong tuane noksi ora nrima sedeng pasenang. Nok aja suwe-suwe ayo bareng-bareng mangkating bapa lebih nok kakang isi yen beli kawin kami sebab wis lawas kita hubungan bandi seneng oh seneng. Sarang mama jidara sonoi boten ki kantun sarang sing sumur sapi palapai aku anu sayang sarang palapai ayu minang kare mama bodas dewe sarang mama ku gagreci minang kane jalan salase mama ewa wangan ribasane di lali-lali yang kerbaik dan perpisahan. Bener jari omongnya sindir ari wong demen ku pengennya ketunggon pengennya sawang-sawang sampai kita sing kanak tekaning kene embuh ora rayat ora kadang lagi nonggoni janji janji karo kekasih mung berasa kesel tinggal jam sangat sampai jam 10 selimut mana duduk deleng mana wong riwa seje anak resek yang kadal bokat itu wong ya Allah paling menjenuhkan bener jari kanda kerjaan menunggu Sri Nafsi suwe-suwe lagi apa sih no masa yuk pegel ngenteni Raji minangkane sing ditumbangi sarang mama kudulah dia minangkane kawar mati yang mana-mana mau seduluran bebas saling pekotan bulu neng gajah singawit kita kenal arusi setahun kurang lebih hubungan durung pernah kita dolani ngumani selalu janji ketemu ngendi selalu surat lan kabar kita ngerti wong tua Sri beli setuju anane sing hubungan karo kita kita dewek beli ngukur nang apa kita macem kiyin kok demen wadon macem kamu kita ne semene kok wadone semene nyawel wulan pada bekarung mimpi ya kudu-kudu beli tak kasih ya beli apa-apa bagi duduk salah kita metek pun meneng dia mas tau ring umat ini sampai kiyin dia tekan-tekan ada mak empuk kini umai sapa. Mama ku waktu minang panas saking rimpas. Sarang mama ku ras mana minang panas saking. Nun. Si mau ta, Mas? Ya, sedeng lah. Maaf ya, Mas. Kulane suwe. Bener. Mas Suyo tentunya ngerti kan, Mas? Ngerti. Apa sih ngerti deh? Ya bisa nih si suwe nemuni Mas Suyo. Kulaku anak kendala ora, Mas. Oh iya, kendalanya apa? Hujan. Dudu, Mas. Wong tua ora, Mas. Oh iya. Bapak ya. Nggih, Mas. Terus kulaku, Mas. Cara dewek sih ngadang lengere wong tua. Oh iya. Iya. Ingate sih, Mas, bungkanane pengen gage nemoni sampean. Demi janji, kan. Bener, Mas. Demi Mas Joyo, kan. Bener. Aire si peka. Kula pasti nepati, Mas. Pada sih, Mas Joyo demi sri, Mas Joyo nepati. Postar miminangkane saking larangan ajana diserang wong keras sakit pedi. Sesepu kasar sae sesepu kandangan jaya sesepu Indramayu ajalani muasena muasena. Sri Mas. Sri ada sing perlu dikandakaken mungkin ning Mas Yoyo. Biasanya Sri pertemuan disampe mengkene di luruh pintas luruh butuh baik hanya untuk melepas rindu pengen ketemu tadi wis masuk pendage Bali tapi sekian katanya Sri kangen ya kula kangen pisan Mas kirang dina masuk beli teka beli katon karo Sri wis seminggu ora Mas. Oh iya. Sri pengennya si masuk gak pada baik. Pengen setiap saat Mas Yoyo kretek, pengen ketemu Mas Yoyo kudu ketemu. Cuman di antara kita ada jurang pemisah. Wong kue Sri, Mas Yoyo ngerti. Beli setuju anaknya Mas Yoyo hubungan, harus. Karena wong tuane Sri mengharapkan duwe mantu, sing berharta, lan berpangkat. Sedangnya Mas Yoyo apa sing diharapkan Sri? Hanya duwe modal cinta. Sri percaya kan cinta Mas Yoyo. Kula percaya pisan Mas. Sri, Sri citakne, sejen ora kaya biasa, katone raine pucel, seakan ana sing pengen dikandakani Mas Yoyo, tapi masih berhasil. Apa sih Sri? Mas Yoyo. Lo. Memang Mas, Sri ku, duwe unek-unek be masalah. Be masalah. Nggih, Mas. Kan dalam. Ngobrol. Tapi kulane izin, Mas. Izin. Kan aku wong arin jaluk anu beli izin, arin ngobrol izin. Iya, Mas. Mama baik. Apa sih? Kulane keder, Mas. Sri. Keterbukaan dan ketransparanan itu lebih bagus daripada tertutup dan menyembunyikan. Apa balik kita wong loro kudu saling berbicara dari lubuk hati yang panjang. Bos ringkia buana minangkan nama wawan sing ditembang sarang papai gilang minangkan bos panca indra aja lari papai gilang sarang kulane Mas Yoyo. No. Apa sih mula kudu terbuka nih sampean Mas? Sri, lamun toh perlu apa si anak omong apa nih? Tapi kulai bingung Mas. Masalah apa bingungku? Lamun Sri kanda terbuka nih sampean. Khawatir sampean lebih percaya Mas. Sri, apa sih Mas Yoyo pernah katakan atau pernah Mas Yoyo perbuat nih Sri? Selama si Mas Yoyo hubungan dulu pernah Mas Yoyo lakukan? Dulu pernah Mas Yoyo nyakiti apa yang Sri mau Mas Yoyo akan segera buka. Mas Yoyo percaya lawan Sri ngomong Mas. Benar sih. Terus apa? Mas. Loh kok istri kaya ngopi, pusing kaya ngkider. Sri, Mas Oyoki, duduk sapa-sapa. Nok Sri, coba berupamu lah apa sih jadi masalah. Apa sih jadi pikiran Mas Oyoki pengen terbuka. Terang-terang. Mas Oyo, hubungannya pula taruh sampai ini selama sore ya, Mas? Setahun kurang lebih. Iya. Apa sih? Mas, pulaku Mas. Duh, bulannya bingung, Mas. Jadi bingung. Jadi bingung. Mas. Kalau Mas bisa temu bulan jalan. Dulu bulan apa? Bulan dulu men-men, Mas. Hari dulu men apa? Ya bulan lewati doa, Mas. Alhamdulillah. Sih, benar. Sampai kamu alhamdulillah, Mas. Ya alhamdulillah, sih. Masa Mas Yoyo sih ngerasa kok? Telung bulan, sih. Telung bulan, kalau Mas. Jadi seterusnya pilihan kita kedua orang harus ini. Umpama hubungan kita orang harus itu orang tua. Mungkin bisa sampai terjadi mungkin ya sih. Jadi saking pilihan sih. Pengennya sih pilihan Mas Oya ikut di pilihan. Mas Oya. No. Sri gagal keder Mas. Gaya nangis si jurun ini ngibetin. Banyu mataku macakan. Bos sabar subur. Makan. Kulamani wong wadon, Mas. Sri, umpama wong kresi setuju, Mas Oyo gelem teka sakin karo Sri, ngaduk wong tua, terbuka apa sih anak. Tapi kua yang temen sama Mas Oyo ngadep wong kresi. Wong kresi aja main cerita tentang anak-anak Sri mengkono. Buru Mas Oyo kanda bayi wong kresi diterima. Kudu apa sih ngadep di Sri. Mas Oyo. No. Bener sampe nar tanggung jawab ini Sri, Mas. Kuani berbuat naik tanggung jawab. Wong lanang sih. Jadi pilihan sepilih. Lama sampai tanggung jawab, Mas. Pilihan. Pilihan, Mas Oyo. Ya ayo, Mas Oyo tidak wong tuan Sri. Tekan yang rumah Sri, Mas. Tapi Sri tanggung jawab tekan kanan. Kula tanggung jawab, Mas. Kalau Mas Oyo disewoti, sampai digebuk, Mas Oyo. Aja wati, Mas. Kula bareng-bareng kalau sampean, Mas. Ya Allah, Sri. Sri, ayo, pilih. Ayo, Mas. Ayo ngomong nih, wong tuan istri ya, Mas. Ngomong ya. Iya. Bis, aja ngomong mani. Kita tahu suruh. Bis, kerung kabe omongannya Sira bocah lorok. Sira Yoyo ya. Iya, enggih pak, enggih pak. Pura-pura wedi, pura-pura keder. Aku bapaknya sih galak loh, kayak singa lainnya. Orang kita kayak singa. Eh, kita dipegel loh, latih-latih singa. Belum berdua dari rumah kosong. Dikontrakin loh makin, Sira. Hah? Dikontrak, Pak. Ayo, ngomong. Kader gak Yoyo kemasa 2 juta. Kaya Sindi, ambil duitnya Sira aku cari. Anggar duitnya Mama Doho, si Linggo mau. Saya ngomong sih. Mas Oyo baik sih ngomong. Wedi. Kaca wedi-wedi, Mas. Ayo jaga ngomong, kaca wedi-wedi. Wedi bacot di sila. Apa sih? Pak, boleh ngomong. Ngomong ya, Pak. Ayo ngomong, Pak. Ngomong, ayo. Gawe pusing selawang sini. Pak, kula hubungan karo Sri, Pak. Bro, uslawas siraku. Umpetung kata si kita. Iya, Pak. Kita gak sekurung kape sirang ngelor ngomong. Sirang lagi matangnya, Sri. Hah? Ya, Pak, kata ngulang rimbir kan berarti kan matang. Bapak kerungu, Pak. Ya, kerungu udah si mau di kene. Kima mengkeren sih. Bapak mau buka ngomong. Sira demani yoyo. Kula demen pisan, Pak. Sira na yo. Demen. Ngomong, Mas. Demen, Pak. Demen dana kita mayu. Kalau anak kamu sugi, kalau dunia kita sih, terapan ngeret. Iya, beli, Pak. Beli-beli. Ngeret beli. Bakas sira demen anak kita. Digawanan. Digawanan di, Pak. Ya, digawanan sira. Sira na sira bagi digawanan yoyo. Apa dulho? Sampai tuh anaknya mesti cincinnya orang Pak. Iya. Kok istri dewe? Ya bakal sirah mau di dalam gangnya yo. Ya wis sirah nek. Melu karo kita balik rumah. Ya kalau masih ayo gede Pak. Ya aja yo yo mah. Yo kita udah sugi dong yo yo. Tapi istrinya demen Mas Yoyo Pak. Ya cukup nang demen bae lo. Gelengen sirah. Bakal wong mateng di kayu ngape. Bakal wong ngape mah. Saya lawas yang hampas. Ya bilang sore. Jadi pilihan si. Bukan keder Mas. Pak Yon, kulai melu bae kawin ning omahe bapak Pak. Iya Pak. Boleh bisa, beri pelen, ora sudi. Tanimbang kita jaga ke sira yoyo, sira bakar rumah Pak. Wis bakal sira pada demen yang loro, los digawa sehine kawin ning kanak. Si gel ngibur Mas Yoyo. Lawang demen nih sampean Mas. Tapi Mas Yoyo ora duwe sih. Aja maning harta benda wong tua lanang debi duwe. Kali embok siji. Terus tekan ning kanan nafsi kurang segala-gala. Kurang segala-gala pada karo batur batur. Kue belajar Mas. Kue melu nih sampean Mas. Iya Mas. Maka mau kono ayu mampu. Ayu. Los, jadi makat ya. Permisi, Pak. Ajang aku bapak nih kita, ajang aku anak kita. Ajak permisi maning, ajak salaman maning. Makat, Los. Ayo, Mas. Kecil di kelamati ada terdigawa mingkir. Digawa mingkir. Jam kualas pali mana, najan kualan ini selama si masih kelimu. Papa dia temen dua anak jeprat anggur-anggur kita kena caprak kaya wong edan hari milik ma anak mung badan sih lagi siap padahal ma kita ki urip ki kurang sepira kaya bebaturan pada ngajak masalah bab kerja ki. Kenapa kita selalu nolak? Mak Haji Darsono nih ceplik yang ngongkon beresin pakaian kita. Nih Mama Edian bos kainnya ngongkon mola. Tapi langkah sih tak terima. Selalu ditolak. Kenapa akhir kita mengkel? Anggur-anggur bujang nih wadol. Thank you. dari kembang bibireng wong sejagat. Barang anu wedoho iki wis keceluk muluk, wis jadi omongin tangga. Ning wong sejen maninya neman kasih sayangan ning anak dewek selalu tega. Padahal wedoho rumah tangga karo ibu neni, dua anak siji sing aran Sriki Mawasugi. Ya weru kita gabungane lagi pengantin anyar mecamane pirang taun. Apa duit tepuk kaya bukti setelah lahir Sri usaha ki waduh kaya dijinuru kaya wong ketiban pulung duga tapi akhirnya apa setelah bocah dewasa bocah wis dia rasa cinta nah ngapa wadol homo setuju dambuh hari wadol homa tega gak pantes yung wong lanang. Bos Parmi minangkane saking larangan sing ditembangi aja lali sarang mama kudla di minangkane kamar mati kini manma patone mane iki wadone sing kayang boke sirine ibu neni apa beli kelingan lagi waktu ngandut-ngandute. Pedahal mah singaran anak iku awak. Landara daging acika tersenane wong antara cintane ibune ni karo wadon. Tapi terjadi apa? Wadon. Sekian. Kaya wong wis merajalela. Yang boh dakat semono kebokat si kaya ibu nenek bis diomongi wadolho atau dinasehati kongon kecep yang lamun beli dinasehati kongon kecep beli mungkin wong jawadu sekian dimuti durunganan dongol-dongol kaya lanang yang sing esuk durung teka kaya wadone mancing lawang bae. Indah, kita pengen meruh harap kapan tang ini. Wamai wawan minangkane bos hingga buana sarang papaya gilang minangkane bos panca indra dewe pangitin pantes sama kurungung buah kita ngomong lagi apa sih pra? Tang kita buka kita kaget pantes. Kau disuruh kau ngancam dewek kau ngomong apa? Ngomong nak kita? Lu bosen-bosen, Prat, ngandak nak kita. Dudu masalah bosen, bu maksud dia masih payah sampean krungu. Bari sampean yang ngerti, anane wadol hoki terlalu kejem nih anak bu. Apa sampe kau dumbarakan baik, ya wong lanang mengkonon bu. Lupanya sampean bu demennya masih macek men wadol hoki. Prat, kita ki weru Prat, kita ki krungu tangga batur kabeh pada ngomong coba dilengen pulan apa mulanya kita karo Kang Dolho wis sewulan sing awit sriployong ora pernah turu bareng ora pernah ngurusi mangane apa sih ay yakin tadi sila di rumah rupo non gawe pusing sela karena apa Prat? Karena kita keblena anak mau siji-sijinya coba gandulannya ngasih Kang Dolho ngusir anak tanpa wara-wara tanpa perasaan kurangnya gak Prat kurangan lu Prat ngurung-ngurung istriku jembeteng Prat. Hah? Apa bu? Istriku ngandung je Prat. Cih, berarti genja. Genja? Ya iya, wis ngandung mah. Demenan burung lawas wis ngandung. Eh, bu, sekin mengkenen. Cari pendapat pula semuanya kemaafin mah. Bukat beli cocok, ya aja bena. Sampian ini mending ngomong terus terang, karo wadolho. Priwin caranya, bakal sampian emang anak mah. Terus terang? iya beli. Kita nih kok ngomong ribet lah. Terus ngomong kita ke segala macam. Tapi apa buktinya? Orilok di turuti, orilok di rongokaken. Kita ngomong ceplas. Ya bokat sakin mah dituruti, Bu. Aingan bet kayak berat. Baik, kayak bawangan, Bu. Baik. Seneng. Yang rupanya asik. Ngobrol-ngobrolan kesempatan. Andel, bakal wongkon mabuk. Gampang bah sifat cemburu. Enak sih rumah kita, mah. Mangan harkop. Nandang kari serep sega pulen apa mani bakal sudah majikan wakon ya lebih pulen ya patah pulen ya. Sampean ke merubah justru mulanya kulaku betah sotan yang sampean gua mangane enak pakaian di toko kapan tulis sampean harus priwen ayo harapan priwen kita garapan perlu garapan ngobrol karena ini. Oh, sekolah sing ngakse nih. Bos, mana sih ada pinggir? Kan pojok kan mana? Oh, ngerti gula gua. Orang yang marah asoy. Asoy, asoy. Istua, rat. Iya. Istua gawa, bakal kelasnya sampean, gambarnya sampean, mah. Iya, rat kerep pandang ayam. Apa sih? Waduh, nek karep lanang doyan. Sejeng orang pengen. Ya, kin mau ismari arang, kari kerepe. Terus, mana ngaji ngomong kaya, ah? Selos, kau pula sudah diwasit. Prat. Sirani aja makan. Rangka kan kita kandang karokan seprat, ya kan? Oh, ngandel beli kelalin lu, wak. Yang rabi nusamen, mis demen gula, kalau ngati. Ya iya, ngulang sirani aku parah baikku. Mana ngaji ngomong-ngomong? Nusamen aja miang-miang baik. Bu, sampean ngomong terus terang, orang wadol ho. Sampean, kok udah singkong nasi ngaduan. Iya, Kang. Kang Dolho. Apa? Sampean kaget ya. Sampean tambuh. Kenapa, konon? Singa bitri koyong. Kulaki orang memenuhi kewajiban sebagai istri. Orang belum diajak turu bareng. Orang urusi mangane. Orang urusi nyinunge. Harus sapa manika. Tambuh ya Kang? Iya. Terus priwen maksudnya? Pengen meru masalahnya. Iya. Karena kula kubi suka Kang. Kula kubi terima. Sampean ngusir anak nok Sri. Tanpa ngomong dingin karo kula sing gading boke Kang. Kula ku sedih Kang. Kula ngenes. Coba bayangkan. Anak ku mung siji ora Kang. Sri ku mung siji-siji ne anake kula ku Kang. Coba sampean pribadi lamun sampean wis tua lara gering tekan mati arep apa sih ngurusi bakal duduk anak coba sampean ku tega ning anak Kang Dolho tekan semono pamikirane neni neni. Ya Kang Bu jadine kita paingan bakal kita turu jadi basuki waya mengan mana langkah sega langkah wedan jadi kumpen permasalahan anak anak maling kalau mati jalan iya iya kerupuk kembang tanjung dewe wis karuan kita lagi sengit nih yoyo aja dipikiri denda tuman diajar sekali-kali sama anak supaya prihatin supaya tahu priwen rasane. Wong rasa mangan segak. Waduh wong tua wae. Kang. Wong kono sate jare dikta ta. Iya. Jare sampean sing lanang. Tapi kula wong wadon Kang. Perasaane tentu lebih beda karo nok Sri. Pripun coba perasaane wong maune enak mangan kari kop, adus kari gebur, nyandang kari srek. Barang sakin coba. Kula kok ngrungu Kang. Nok Sri sengsara aja Kang ning anakku. Sengsara. Ya umpar bae. Bongkan bocah benurut di peraturan wong tua. Langkah wong tua nek sing bakal nyengsarakan anak. Kabeh gak pengen membahagiakan anak. hati. Jadi siapa yang tetap? Tetap pada kita pendirian. Iya. Kang Dolho. Boleh. Kalau wis bosen kan? Kalau wis entuk sabar ya Kang Dolho. Mama sama minang cane bos cecek sing ditembangi. Namun sampai anda tetap tegas, mau ngaku ini Sri, mau Sri balik mani mene. Sekin pula maka pilih satu antara dua. Atau bakal sampean pengen dawa jodoh karo kula kan? Sri digawa menek kan kokon balik. Sekalian karo yoyone keding. Lamun cinta jodoh. Lamun sampean wis disayang ni kula. Pengen putus rumah tangga nih, pengen pegat. Wah. Ya kula pegatan baik kan sekin kan? Kula wis disanggup rumah tangga karo sampean kan Dolho. Bagus bu, non. Bagus, berarti sampean tegas bu. Berikutnya. Jangan ngomong gue serpet tembok. Gue sekali jaluk pegat pak, atau ditekawin yang gula. Waduh. Marah-marah sih lo mau. Beli gajah pira, waduh lo baru gula. Prat, harus sekarang di pegat sih Prat. Buka roh sirah, buka roh sapa. Sing penting, tujuannya kita masih kokon balik menik. Tunggu. Kita kokon pegat sirah mau bersudi. Pengen. Tunggu anak kita ya, terlimbang kita pegatan, makin kita nyusul cerik. Angkat sampai aneh. Angkat musuh saya kita nek. Wah. Papa dia minangka nek bos kain dewe. Harapan dewa. Harapan mangkat. Berarti Sri. Khawatir dan megat go. Oh iya iya. Oh iya kalingan rajem ya ora. Wow. Karuan. Kang Dolho. Mon. Tetonggo ni sebulan ya kang. Ya wis. Sampai yang diteka. Kalau gara pernah ngajuk nadewa kang pengadilan. Kepegas sampai yang kang ukuran ikut. Tonggo nana. Satu bulan ya. Ya. Bapak Dolho mau berangkat ya. Prat, tunggu Nana. Yes, kita dapat makan. Prat. Allah, sudah pedak kau, Mika. Oh, aduh belawang. Makin buru-buru nih, karena Prat. Barang mau khawatir dipegating sampean. Ya iya, yang kayak kanan gak demen banyak kita kuongnya sih. Bagus, berarti sampean wong tua sih meras dua rasa, dua masa, kalau anak. Ayo, sekenar priwet setelah Iwan Dolho semangat. Sekin mengkainan Prat. Mumpung Kang Dolho wis mangkat, selama ini kita ngomong penting. Menya mancing dingin sedela. Sedoh, aja mancing-mancingan manim gak bu. Mula mewatir buru deh, aku rola kutus wakil ngomong cemburu. Papa Edian minangkan ibu sekain, sana mama tidak sono, minangkan eka hormati. Sedelat, Prat, sedelat. Eh, bu, Rusi, ya, sampai nunggu lagi. Oh, wah, anak Dolho ini masih ngelintong gue. Prat, Kang Dolho ini wis metu, Prat. Oh, apa mani lagi ini sampai wis metu, sampai masih kurang gue. Yang wis ora, bu. Ih, kurang apa ini sih, Prat? Ngar papa. Sudah mengeres baik otak ke kita. Ini kurang ngeres-ngeres ini. Hari maksudnya kita, ini yang mancing kita gak ngobrol sih penting. Itu masalah mana, Prat? Sudah mau pikiran salah baik. Saya bro. Prat. Sudah pernah ngurungu beli, Prat. Sri anak ini ngendi. Wah, ya anak ini ngendi, ya anak ini ngga, anak ini laki, anak ini yoyo. Ya artinya sudah waru alamate. Oh, ya waru. Oke, si Prat. Bagian pribin besok, kita sudah menjadi mboknya, Prat. Orang sampai hati. Eh, bakal Sri, anak ini biasanya yoyo. Semalam ini ngumah yoyo. Oh, ya takon. Ya wis mungkin berarti. Sekin sira manaha. Ning istri karo yoyo, papae aku minang kasih sumur sapi. Ari maksud tujuane sampean? Mumpung Kang Dolho langka, kin sira gawa beras. Gawane sepote sira, arep sekandek kan prong kandek. Ya? Maksude? Ai maksude masih durung ngerti. Ya si beras ki maksude dipriweken nak. Jadi ya, gawani lo ke Sri, Prat. Singgawa kula mana? Ya sira singgawa. Bu, ya pantes-pantes saya kesampean, Bu. Matur wa Dolho wis miang, ari sampean emane anak mah. Ayu mana grudung? Kudu ditiliki, bocah ki waras tebeli. Aja mengkono, Prat. Kita ne masih bukti, masih isin ning lok Sri. Bagian priben bae waktu lok Sri loyong, kita ne beli nyegah. Dadikin mas sirak loyong mana gawain beras sekuatnya sirak dadikin duit teh gawang 100 ribu panas. Kuli kebu, dari kabar berita nek imah. Kulaku hari beli kanda ya priwen, hari kanda ya ketuan kulaku. Bu, cari masiku sengsara, ada suku beja nih kulak ini. Rosa bersyukur kasih mana jaya kamu jangkung. Priwi ciprat kanda, rosa bersyukur minangkane kamu hormati. Jangan dak namang konon, ratu. Bejak nama majikan Nira, apa beli galingan jeneng anak, anak lagi sengsara. Jadi sekian kula mangkat mana? Bagi mangkat apa? Khawatir sengsara, khawatir kelaparan, Prat. Tapi toma pesen, bagian sudah pengen mangan anak yang apa? Tempoh anak yang apa, wateng Iraki? Toma beras gak jadi pangani, Prat. Iya, tak kulanya manuk, hari biasa nama kula megabah sih tak pangan itu. Bila perlu sampean tak lem, yang beras jadi pangani. Ya maksudnya jadi doling jalan, konon kak, Prat. Dari didol memual ya paling tak kemana sesisanya buah. Yuk coba, dipesan juga sama konon. Kira aku nunggau gitu kok. 1,000 Prat. Titik temen. Yakin mak. Pertama dingin 1,000 Prat. Gampang soal laki sih Prat. Oh laris. Iya Toli, koma pesannya kita tuh ya. Butuh kayak apa jadi gua sih 1,000 ke duitku. Ya wes, mana? Ih, cek. Berasa? Jangan merdewek kanan ini. Tanja ke pirang-pirang. Ya wis meneng, jaluk panggung. Mimi ayu minang kali sing ditumbangi. Jaluk apa? Oleh-oleh, boleh masuk sampe beli ngarti. Jaluk ongkos? Enggak. Ongkos mah wis cukup. Duit pun gak kena orang. Ih, duit pun beli gak dinggo. Jadi sira bokatan pengen mangan pengen minum. Mencoba ini kali. Loh, bu, beli ngarti-ngarti. Kok ini kapuk, kok kapuk. Kapuk, kapuk, bukan kelilipun, bukan tetel mata. Apa kapuk udah ngerti, Prat? Ngomong terus terang coba, kan? Ya wis lah. Sampai lebih ngerti-ngerti, kula permisi, sih. Kok dingin, Prat? Apa manin? Sampai aku nilok sih, ya, Prat, ya. Kenapa? Ini nih, sampai nina nangis, banget, kono, Prat. Oh, alasan, sampai. Pengen ketemu, Prat. Korok nani noksri. Bakal mama nih lengket pokon balik lagi ke Singlawang Guri ya Prat ya. Alah, sudah seakan bu, saja menes maning lah percuma. Mau sampai mari ngomong kayak gorengan kacang. Sampai ngadepi gula ke Sima. Wis, permisi gula mah. Orang latih nih, mau mangkat mana? Ada yang berlama ku wakil. Mana-mana saya, nih bos, saya bersyukur lah. Ya wis, nos terserah silar berhenti. Wis, permisi. Cuman siji yaiku Yoyo Suwari ditinggal ning bapane sing awit cilik sampe kin dewasa durung pernah sing dadi anak bahagia namun kita sing dadi wong tuane sugih mah pengen gawe senengi anak apa date ta Mimiati wong ora duwe kaya kene Mimiati. Turu bae duit tanggaku ya. Apa sih bu? Ari mikiri anak jelangat jelangut bae Yoyo kah? Anak kita keberuk. Iya. Ya maling-malingan yang bokeran udah sepocong. cita-cita mah pengen tentune pada karo batu. Apa sih Bien? Dua mantu durung. Ikulah tak? Iya. Terus dia putu jari dewek. Terus dia putu. Kita mah nembe arep. Dudu hari sampean kuus dia mantu tak? Dua mantu. Hari Sri Apis tasir Abine Yoyo Suwaryo. Kan bocah wadon sini umay sampean baik kan Abine Yoyo. Iya, sebenernya mana ke Wong Sugih kan. Buru durung besane kita. Siapa ika sih? Hari besan dol ho si karo besan ini kah? Mertuan Yoyo. Wong sing endi? Sing larangan bok ceplik mene pinggir papedian. Kula kubeli ke rumah nih sampean kubeli beja-beja can. Ya, kawin sepian wong orang dulu. Mau setelah kawin anakku ngelamun baik. Ya temtune sawise rumah tangga rabine lagi meteng. Temtu butuh biaya. Wong anak-anak ora harus ngalami dewe putu. Memitu yen memitu toli lair resiko bebane wong rumah tangga. Langka sing kanggo gandula. Sikar ukir gambar watu elan pisang kaya kaca najan salah. Kula nege tetep ning aku pa. Tane sugih mah kaya tangga kutemtune enak anakku. Jaluk apa kare tuku? Pengen apa tinggal ngomong. Cuma anak jelangat-jelangut ya. Kader wong tani. Kita ngapani anak mantu ladang kulit tandu. Ladang kulit rambet. Pengen nyenengaken anak mantu tapi langka sidik ku nasib kebangetan temen urip kita. Pi enak. Sing sabar bae. Jareku bakal wong sabarku disayang Tuhan. Pegel nyabarane kita. Sing awit bapane urip sampe bapane mati kaya kenen bae. Ari ndelengaken tangga maka kaya mamai arku seneng kesir mobil, mendi mobil, nganggone hempo. Coba tekaning anak mantu mah seneng aku ana jaga kaya kita sengsara bae ki yoyo. Kejahatan urip piraku nang sing awit cilik. Sampai rumah tangga benak bae. Hari ngomong dewe kasebut teh isi ning tangga batu. Yang di ngomong ya terlalu nasib kisi kuasa kubeli pada temen konon dilalai. Mama caman minatkan ego cecek sing ditumbangi aja lali. Mama caman minatkan ego sing ditumbangi. Anda dewe kan baik Tami. Senang yoyo. Baturi Tami. Ya nah ngarep anda karo sapa. Bapak ni rawis langka. Kula kata setoran dolan nih kayak batu. Hubungan karo tangga. Barang manji mimi lagi ngelendeng dewek bae. Sekali-kali nang bergaul. Belajar kayak batu. Dagang kain ta. Dagang baso. Kawong larangan kakek sing pada dagang dokuyuk kanak. Kau ngempani rabi nira kuyo. Mi, kadang-kadang kula dewek nangis ning batin. Due rasa isip pada kandalan cerita ning kula. Yoyo nganggur bayat aja. Kita kidagang di modal ning mertua nira. Kita jenggal mobil kita ke mertua nira. Ya je, paling gak yoyo mah aja pun nganggur baik gak jadi jamin jadi mertuanya. Disangka batu sih mau kulon nih pulang. Ya pantes nih. Dikarenakan bapaknya yoyo wong sugi-sugi wong larang. Mertua. Iya mertuan yoyo pantes sih gak mau kulon sebenernya mana. Mama ku udulah diminatasin ditembangi. Aja lali selawase. Nih. Pribanyo. Seri mendimi. Ana lagi turu endami. Kula dewek kadang-kadang ngenes. Melas belakang sih. biasa urip niburi wong tua serba anak, pengen apa laksana, barang sakin niburi kula demi cinta rela urip sengsara. Mangan nyandang saanani, kadang-kadang lagi enak-enak mangan segarin tok demi duit kepengenan dan duit tujuan hanya hayalan, jarang dari kenyataan. Kula arep permisi ini. Arep mandi yoyo nek. Kue pengen belajar usaha. Oh arep udah di peralatan? Ya udah di apa, udah di apa mi. Sing penting oleh rezeki sing halal. Pengen bisa. Ya ambu arinya nengah emak. Padu bisa nyukupi ning Sri, bantu ning Mimi. Ajang repot akan Mimi. Sing awit kula durung berapi. Sampai kalau berapi maksudnya gerakan bawang tua. Usaha apa sing penting halal, sing penting aja berbuat sing ora karuan ya, sing terima karo kenyataan ya nak. Nih, dengan Yoyo. Kulane arep mangkat di Jakarta nih. Arep kerja apa beca nak? Orang nyupir bajai. Batur je duwe usaha miring kanan. Kerja bangunan. Nyupir je mi dari supir majikan kami. Kula kabisa rame nyupir mi. Iya nang, sing hati-hati ya nang. Mau nyupirku ya, aja sok pikirin lamu. Tapi mi kula kok ngeteni cerita mi mangkate permisi ding-ding Sri. Jare wong tua bakal lagi bobo beli kena detangnya kaken. Apa sih? Bukat lagi gawe mata, gawe sumur beli kena jena. Mi lamun di anak, kula mah pengen di anak lanang mi. Ari masalah anak marap lanang arep wadon sing penting selamat. Ya ya mi ya, wadon gak paru eman teh mi. Amun wadon dadak kena suster. Lamun lanang di dadak kaken. Mantri yang bermimpi tegering ke disuntik jos. Mama kuras mana minangkani saking laut sing ditumpangi aja lali sarang mama yang ku minangkani saking sumur sapi dewe. Sakit, aku tu cinta ya mata ada kiri-kiri. Mata ada pilih-pilih orang dulu bagus lupa orang pandang suki dunia ada dulu sing setia nerima apa sing ada mau satu dua kali larane setengah mati sepisan kau pengalaman aduh aduh sakit. Orang buru-buru kali besok jelera rumah tangga harap pilih-pilih. Nyambung yom ya kandane. Luar tanda apa manis bom pandok kosi nyambung. Orang ini memang kula dewek merasa kena. Mimi kok emang ning Sri. Sampai mimi biasane kula sing repotaken kin direpotaken maining nanti ya. Tidak apa-apa ya mimi. Nah, sebenarnya mimi ku senang deh mantu Sri. Selalu manja ning laki, bakti ning mertua. Sekalipun singgah di wong tuane yo melarat mantu mantu kok ngaten nina didikan sapa. Nih kayaknya yo sebab bila mun dipikir maning kadang-kadang kula dewek kaya wong ini anggur-anggur kula duwe rabi wong sugi wong kayulan ngebakti ning lah. Kaya-kaya mi kula kiwis di penasaran urip ning alam itu. Apa maning mini eman saya ning mantu serembak ini. Aduh mi kula di penasaran urip ning alam dunia duwi wong tua. Mi gelok-gelok teman serap seneng nembang-nembang lekas ngapol rezeki apa yoyo. Mim pengen berut ya karena apa nembangnya wasta. Mi tayak nas dulu sih ning ini kan harus ngomong kula yang kula harap permisi ning sini kan durung nih lagi bobo nang kula kami ini naik na ya enak enak sama yoyo lah kayak mi ya biasanya kan bakal bobo kan kita ngekakan bari disun ini gak lagi bapaknya lor kumu konon sayang. Dari bapak gak iya aja mi sering ya bapak ngambungin mimik mimik lo kentut sih ngambungin tutek sama Darji ya sama Darji mana kan itu dulu lagi sing sosoknya baik kak kita marah-marah baik mama yang ayu iya mi ngomong dewek kan mi mama ku bodas kak kok pula ya kayak kasih ya mi ya. Apa dah cimina kanekan, Sri, bobo ya, tangil, ya tangil ya. Mas Joyo. Apa dong, calon punya bapak kan? Mama, mama bangun dong ma. Mas Joyo. Ngantuk. Kulai ngantuk bae mas. Ada teh bakal mau lagi gandung, ngantuk, toleh lesu. Bawa nih bocah bokap ya mas. Iya, ncak, ncak ngambung weteng ya. Di tongkan nih kuping. Aduh sih, nih jero weteng lagi main bola. Lagi apa mas? Anaknya papa kan lanang. Nenek lanang. Iyalah, bagi rapan harap ada semuanya selamat, parah, sehat, tenok ya. Ih, tangi, kelima. Paparkan, aduh papa harus keseleni anak baik ya. Seneng ya mas? Seneng. Karena kesenangan bukan karena materi, duduk karena harta, tapi karena wong loro saling percaya lo setia. Masih minangkan esing ditembang bos kerupuk kembang tanjung minangkan mama jijuari kang hormati abadaji ajang lamun. Ngomong-ngomong, Sri aja kaget. Mas Yoyo arep permisi. Arep permisi? Uh-uh. Arep permisi sampeane, mas. Eh, permisi gak boleh lep kabur, gak arep minggat pula lho. Arep mendi, mas. Pulau kutang harus gede, mas. Dan ninggal aku, Sri. Sri, bahasa Sri memang pasti. Karena sang istri hanya mengharapkan kasih sayang seorang suami. Apa maling lagi ngandung? Anu sih. Sri kan sakinus oleh wulung ulan. Ulan maning pasti jabang metu ning dunia. Lahir. Kok lahirku perlu biaya. Bunggo bidane. Kanggo jamu kan berobat. Arep nyagakan siapa sih? Lamun Mas Yoyo anak ewang sugi, mboknya Mas Yoyo mampu. Beri mungkin Mas Yoyo lunga ninggalakan saya. Gawe bimusan rasa, gawe sedih saure. Maksudnya Mas Yoyo garap makan kerja konon mas? Belajar, belajar hidup mandiri atau mandiri. Belajar usaha untuk istri. Aja nyagarakan uang tua, bay. Mas Yoyo berbiasa kerja, konek kerja bisa tak, mas? Belajar, mas. Kebeneran anak di Jakarta aja. Batur, Mas Yoyo aja. Perusahaannya mau bilang kasih gawa. Mas Yoyo kan bisa nyepir. Oh, udah diharap kerja nyepir, mas? Iya. Ya, syukur, mas. Ya, harus ya. Sri, Sri setiap saat sholat, setiap waktu doakan Yoyo sing selamat kan oleh rezeki. Moga jabang lahir di dunia sing lak halangan apa-apa besok ya. Oke mas, oke. Tapi titip mas. Riwe. Hati-hati ya mas. Kalau sampean aja kali ini istri mas. Orang. Ingat sampean istri kandungan mas. Orang masih orang kandungan. Mas Yoyo karep duwe anak. Oh iya. Iya mas. Awas lo mas. Lamun toh Mas Yoyo mengingkari apa sih pernah diucapkan, berarti Mas Yoyo lelaki pengkhianat. Beli mungkin terjadi. Lamun toh saya sendiri masih setia nih Mas Yoyo. Kula bakal setia kesampean mas. Iya. Nih. Nun Yoyo, permisi ya Bu. Kuis. Tasun saya waktu me. Bosnya katanya cimos-cimosan, bisik-bisikan yang kuping tebat, mas Yeye. Mama seting berdua, inget kala waktu nom kelingan bapak nih Yoyo. Gula ya pamit ini, kalau butuh gula me, doa gula gula sin hasil, titip noks di emanan sayangan ya me. Gula makat me. Salam lo. Hati-hati mas. Biar hati magelemar bakal wong lanang mangkat kerja di dongan. Senok lagi ngandung, sing sering periksa ning pos gandu demi kesehatan jabang sing lagi dikandung ya. Gini, toli takon apa vitaminnya ni ibu suster Nani Kurnia kayak nok ya? Iya mi. Apa bergaya sehat, tambah anak lahir minggunya lembu waras. Sing anak milik sing gede bagian ni. Toli nar takon ing Sri. Takon apa sini? Takon sing sejujur-jujur Sri beli kena bokong ya. Ari Sri ku sing sebenernya ku anaknya bapak Doho asli apa duduk? Cih, ini ku tak ngomong konon mi. Ya mimi kan yang bapak nari singaran Doho singaran nenek kan baru aran jeru merungkong. Mimi, ya bapak Doho, bapak Sri sing asli ya mi. Bener beli bohong. Bener mi. Ciri wanci pak jadi ikat ciri emang jika bapak iyalah. Sebenernya wong tua nih lah singaran Doho kuno de anak pira. Bapak Doho kumu siji ni anaknya kula. Beli lorong di telu. Kula mung anaknya Bapak Doho siji. Dari duduk bapak angkat bener bapak sejati. Bapak asri. Singa yugan asri. Gini. Ari sing sebenernya singaran Doho kalau nenek kuno. Bapak nih aku menusa apa satuan iblis. Cih, ini kok ngomong konon mi? Nok, lamun bapaknya singaran Doho bener. Asri ki asli anaknya Doho. Tentunya dua pikir. Sekalipun wong tuanya yoyo randa sepot sama wong melarat bantat di gablega papa. Sisi ngargai. Karena sira demeni yoyo. Bilang bara sira kawin karo yoyo wong melarat. Gawa lemari tah. Padu peturun nira bae kanggo turune sira kalau laki nira. Boro-boro no amben lemari kasur. Tak kagak beli. Waleni gak bilang waleni. Kalau nggak nol walinya wali rakim. Oh, salah. Ay wali rakim. Wali yakin. Iya, ajak buru-buru ngomong. Ya kejahatan. Ay duduk pikir yang manusia, ay pikir yang satwa. Gini, kulah dari benakan yang mimiku. Kulah yang repotakan mimi. Sedangkan Mas Yoyo belum bisa kerja. Apa boleh kita ngomong nok sengit nih bapak nih ras bandernya menok disantai hati. Kesebut anaknya wong sugi. Tak kami ini orang go gelang, orang go kalung. Lanang dudu banci, dudu kuping, kosi sumpung. Grembal-grembol tak kan gak pakaian bodol. Si bagus temtunya broli. Ngerti nok bersetuju dia laki Yoyo kok. Pamulane kula ku sengsara karo Mas Yoyo bagi. Ora direstui ning wong tua kula ku bagi ning budi Mas Yoyo. Karena kula ku demi cinta. Bener nok mimi ki melas dalam mantu sebenarnya. Melas sayang wong larat lah kasih dinggo. Tapi bakal krungu mbok bapak ni rak ngomong sing paling enak di sugi. Kasebut wong sugi, wong sejen manya mobile. Dipai sambutan sawah. Dimodali ditulis kegawan yang janji kalah. Wanya pa dipayai mobil, cek supirana mobil. Sing bapak ini rasa ngaran Doho. Laki ini lah ganok yoyok yang wong lanang. Bilang bara ditolok na motor cek ngojek gayo. Bukan terasa kerugian. Jangan lupa setoran. Sedina 5.000 tah, 6.000 tah. Lumayan yang lu rezeki kanggo makannya sirah. Sehingga darabina yoyo Sri. Dewi kebingung mi, kulah tidak bisa apa-apa mi. Sri, kulah aja nangis aja sili kaki. Si nerima karo kenyataan bongkar sila jodoh nak karo wong. Dadi lamun sila bener asli anaknya Doho anaknya Nini. Seki nurut beli Nini enak. Bikin sini, bakal sila nurut. Tekahan nih bapak Nira. Ngomong terus terang konsekuen karo bok bapak Nira. Jaluk modal kono. Asri harap dagang apa, mau dagang apa? Ya? Mi, kula kudu saking emong, Mi. Cuman jar dewek si kula kumi ngargai ini Mas Yoyo. Buat kiri lah Mas Rimana. Mungkin pasti hanya nanti. wis ninggali wasane. Mune wong tuane Sri kuwi keguyu ning Sri. Lah, mbok kasih rasa pendi ning Bapak Nira? Njaluk duit. Biar njaluk warisan, njaluk modal. Tuli njaluk tanda tangan bila perlu di atas segel gawe kwetansi. Mbok khawatir bahwa dunia sing umay Bapak Nira digawani ana wong marah di badok ning kita, dilek ning kita. Kok on gawe kwetansi? Bukan kerugian deh besar kita umarak. Bukan jalan harus ngerek. Gadoho marai doho mau sugi. Kayak apa rainnya rani doho rani ini ku. Tegeling anak ku ampun kayak dikutu kengku. Kayak apa manusanya rai doho kok. Ya wismi. Sekin maka gok mi. Kesri ewa tengah wis gede. Mengkobayami apa wis raira. Kesri garap tindak menguntuan isri. Bukti aku metemu seluruh gunung bulan. Kimi. Bulan manis apa merusakan bulan lain. Atau lambatnya jabang 10 bulan. Perlu biaya, no. Kudu ngayun, kudu nyukur. Ayo duit si nyendi, Sri. Megal kulit tandur yang mimiki, no. Masnya yang minangkas yang ditembangi. Mama endang minangkani saking cigukur bos sedaki. Maka hormati. Ini ku sukin lirambet gak no. Kusi dibondingin duitnya. Kari lakonannya baik panas perih. Mepe gigirnya tengah sawah pun. Pengen mah coba cukup mempani laki ini resi orang itu. Kima ditambah sirak. Ya nuna mama tuh ini. Delat maning sirak bayan tambah maning. Kudu tuku bedak. Kudu bongkok. Perlu kanggo anak ini kan. Dalam orang gelap kudu makat nih bapaknya. Ngomong terang-terang asing tegas. Aja wedi-wedi no. Kurang ajar wong tua aparan. Dia maning anak pengen meru. Makat ya. Gelem beli Sri. Gini. Mangkat nok ini kita sampai hati mangkat lah. Mbak Sira seneng bahagia mekot kan kok Sira Sri. Ini gak bisa nuru pangan dewek nok. Mangkat ya. Kayu nangis sejerum yang berarti. Kari wismu kene nasibku kabrantun. Nak bayar sengsara bayi. Kudu pengen pelaku itu. Sedangkan Mas Soyoyo orang doi. Kerja gadur ngolek liasan ke pokok ini. Lagi mangkat usaha mau dia menganggur bayi. Sedangkan mertua wong orang doi. Wong tuane Sri wong sugi. Tapi beli emani istri. Malah tega ngusir istri. Dan istri kuduk primen. Bos kerupuk kembang Tanjung Minangkan sama Maji Juari Kang ditembang. Ya jalali sarang papai air. Abadati Minangkan. Minangkan ikan warwati. Op. La ilaha illallah, dasar tukang becak sialan. Rung dina rumpung nembe tekan tenek. Cih, sasar pisang. Ah, belanapan gini. Cih, umay memisuin. Ah, umay bersegaya. Cih, kita si pri menari larangan dengan ini. Eh, Jack. Mana Jack? Siapa mana Jack? Oh, ya sepuluh nih. Tolong, bang, apa kita mana? Buru-buru, Mak. Halo, Kun. Singaran Yoyo. Karang enak, Kak. Buru. Bisa, yo. Nah, gimana bener, Ki, kayaknya, Bang. Ada sasar, Ki. Jalan isi awasi. bakun ditodok apa nih yang kena umat. Tapi saya kira ada dipercaya, saat ini mustahil. Umayaran yo, maghrib pada bodol. Ini serutul. Oh, tikus ini. Oh, ternakan tikus. Tapi masa wong bodoh. Jajalah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abah nenek tamu. Hah, iya. Barang kamu masuk yoi lakai. Tamu ilanang bisa. Cih, jadi ternakan tikus. Berarti yakin kandangnya yoyo. Ini ada suara wong wadon ngomong. Beli samar beli panggung. Suara istri. Punten. Mangga. Lawan. Lawang. Ayo buka nama tamu. Kulo ngadu lawang. Si, jadi wong ngadu lawang. Maksudnya kita tamu. Kulo ngelawang ngelongok nak. Ayo tamu. Mancing baik. Orang dikunci. Oh iya, beli dikunci. Hah? Ah, Mang Jebrat. Wah, Sri. Mang. Udah disirakin dekem yang kene. Iya, Mang. Netes durung, Nok. Durung, Mang. Iya, Sri. Mamang kita pun mana-mana, Sirah. Kesasar. Bukat kubilin kene, urungin kene, maya waruh. Sampai mau saya jenba eri di ngesri. Namun ini ngesri. Sekiar-kiar-kiar berwaktu belan pisan kaya kekacang. Ada singgah di waktu ada istri mah. Boro-boro miliki. Boro-boro nengok. Boro-boro pengen buru kabar istri. Tapi hari mamang miliki ngesri. Kula seneng pisan mah. Ketilih kesampean. Sri. Kula mang ada nangis. Kula ngenes mang. Mamang usali rongdina nangis baik. Sekian ketemu karo Sira nak nangis maning arane. Jadi mamang awake lemu balas nangis baik. Mau ning blanakan nangis gak bes gayane beli mupai duit. Mang. Sengaja temuin istriku, Mang. Ke mengkenen, Sri. Mamang dibisane teka menek, ye. Mamang ki dikongkon mbok ira. Priwen, Mang. Maksudnya mamang dikongkon ngatri beras. Beras. Iya. Sing siapa, Mang? Sing Mimi Nira, Mimi Ena. Membaikka berasnya masih ning jadwa. Hai si Mimi Ena. Mimi Ena mertua Nira ya. Gimana? Kita ada wis pengen ketemu Mbak Esi kalau mertua Nira jere. Mertua Nira ada enak. Gimana? Mama pun nangis ke sampai waktu gue. Si Mimi Nira, Mimi Neni. Oh, dari sampeanku, sing mutuan istri, Mang. Sampai pangelan, mamang dipanggul ning beras. Ya Allah. Anu mamang manggul beras. Jadi, mamang kumini-mini gawa beras ini, Mang. Beras, bokat Sira beli mangan. Ya beras bangun dipangan ini, mamang. Anu ngok mangannya Sira. Mang. Semalam ada gawani duit. Pus kerupuk kembang Tanjung. Sarang masih gede, mama endang minangkane bos kaki kawatani. Duitnya satu sewu. Iya, keberan mang, kula lagi duit pisan mang. Cepet duitnya, kabrasa ning jabak, nandek. Suwun mang, pas Suya malah kemang lagi kerja. Cintaku Sri, kangen disiraku. Ada mang. Sira sok kelingan beliin cintaku. Kulah kelingan baik mang. Jadi mengkenen ya Sri, semoga-moga sirake karo kutake selawaseke sing kira-kira pada gelas asie. Iya mang. Hari mercairan yang ini. Ana mang jero mang. Mertua lanange. Bisa kau mang. Hah? Rangga. Iya. Lah kabaran bakal Rangga mang. Kabaran bahkan kita. Mama mau nubai mang. Masuk nombi. Kiciri di kewa mati agak tema. Aduh mas yeye. Minatkan ewa kau paling sayang dewe. Mas yeye minatkan esing diterubangi papa yeye. Minatkan ewa kau hormati. Minatkan esing agak sari sarang kau nekerti. Sarang mama kau dari sedul. Nangis ketika hati kita wis terkunci. Pribakal sun terima nak jan sumpah kaya ngapa. Bercuma kita rujuk hati wis terasa remuk. Bercuma kita balik cinta wiska kong si ijen dibakar balen mani. Sira ayu lupa ne Sri Kandi ati ne permoni sumpah ning mati pribata barengan mani teka di hati kita kudu luru ganti percuma kita rujuk. Hati wis terasa remuk. Percuma kita balik cinta wis kagong sijin dibakar balen mani. Wis nok ya mamang mebis we. Sekian mamang ustakamene wis. Mantep mamang mas kader mamang nyampe kakene iki beras. Oh, beras yang ngarep lawang. Oli cekki duite 1000. Ya. Sampeyan mendi, Mang? Ya mamang marep balik. Oh, di sampeyan balik. Mm-hmm. Ya wis kesuwun ya, Mang. Ya mamang mangkene genok ora betah. Mang. Sing sering teka ya, Mang. Sing sering dolan, sing sering nilik ini istri, Mang. Mas Soyo aku langka, Mang. Awis aja khawatir, selama Nok Sri masih terima atas kedatangan Mang Jeprat, pasti Sri menek. Iya, Mang. Soalnya Sri ini kan aku sengsara, Mang. Hah? Sengsara? Iya, Mang. Ya, awis Nok, pas Nok dengan sengsara Musa, yuk. Mending melu-melu Mamang, yuk. Melu, Mang. Iya, wis, aja khawatir tanggung jawab Mamang. Ya, pulang lagi di kandungan, orang, Mang. Kok apa kandungannya wis lain? tenang kula melu karo mamang. Ya wis tak mongonan mah. Sing jelas mah nok sri tertinggal ning mamang ya. Ya wis Pak. Mama jidar sono minangkane sing ditembangi. Masih ya minangkane kang mirengat. Ya, ya senak ya. Iya, Mak. Apa pedingan aja kerek balik. Hah? Lanang ya, lanang ya. Ini Bu, kula malanang sing pengen ka. Sama mong. Hah? Jagoan sih. Pirang kilan kandel kulit tenang. Durungmu katon apa kin? Katon sampe yang dipati katon Bu sampe nera debu reng sih. Katon apa? Masuk. Buat. Nok, siapa sih? Ini nama Soyo, Man. Tidak laki. Li, Raja. Bang, kak. Bayu, dia orang balak. Jangan apa. Bagus, mau orang ayu, orang beteng. Jangan apa. Nasir aku dia kuping beli sih. Loro, Bu. Ngerungu beli bawah Sri Garaki. Ayo, weru. Siapa lagi ini, Sri? Yoyo. Anaknya kita, Ran Yoyo. Weru. Udah disampean, Bu, kayak Mas Yoyo. Durung weru, Sri, aku nak. Pembadon sejenani lah kamu lahir mani randa kawan pirang-pirang goblok tolong aja demen uang danak rabi lagi oke okay. Pulang mani mama mami suwe ah ya wis terus mana mani ya wis duga selawase mama demi seno ya wis mangat yati hai balik mana selena kono mana demi seno ngirang kapan-kapan jangan tanya balik sekarang. Kapan-kapan lewat segugur, jembatan terkadang. Atau lewat nggak beka tak kapel mata ni sih ada kecil sih kira beko. Ibu rusak terus. Cokor belok sendara, pantes tak rusak. Mimi, apa? Mimi kau ngumbangi mi. Salah apa dosa apa sih mi? Duduk ngumbangi manusia dan aku ngumbangi kesalahan yang arti. Siapa sih kita kusapa Sri? Mertua istri ni, umai siapa kini goblok ke siapa? Umai Mimi, umai Mas Soyo. Ajar sih ayam. Deman sih abdi disangka sampai tekan yang kono hati sih tujuan desa. Umai mertua di kanggo demena. Mimi, kan kami aja ngomong. Efek sampai sih. Sayang dikuasa kau mertua jotos nanti. Wah. Ini anak baik royong makat usaha. Nikah ni sih harus demen lah. Ya Allah Mimi, ayo mama mau pakai duit. Mama kuras mana minangkane saking langut sing ditembangi halah. Miari mau ke duit sing anu karena Mimi. Aja ngomong. No. Pengen sirah anak yang bungsu di dalam dekat ini Yoyo om larat. Sebenarnya masih aku nak kawin karo Yoyo, kudu meteng karo Yoyo. Usmeteng jelas karo wong sejen hanya kanggo pelarian sira kawine pengen dikawini Yoyo. Ya Allah Mimi. Ini kok ngomong konon Mi. Beliau mungkin sira wong bener no. Lamun sira wong bener tentune mbok bapani ra emak. Pati-pati sira dikawini Yoyo durung kawin meteng ding niku berarti wong wadon jahat, wong bener. Wadon pengkhianat. Wadon lumayanan rakus padu lanang bae. Mimi aja salah sangka Mi. Mau kami ngirimi beras, ngirimi duit. Aja ngomong, Sri. Beli jare tangga, beli jare matur. Batur. Kita keburu damai terus mata, terus kuping. Jelas bahwa sudah kedemenan kalau mau mau singgir betul. Belum bisa ngomong, Sri. Awas, Sri Rayano. Terserah Mimi, baik. Terserah Mimi. Apa ngalih Sri lagi matang? Dosa, Sri Rayano. Kukum karma berlakuan di nonton. Terserah Mimi. Kulang mulus, Mimi. Lain gak maksa jujur, campuran. Mama dia minatkan bos kain lamet, aja lali selawase. Sri, Mi, Yoyo tak kamaning nang? Nggih, Mi. Alhamdulillah, selamat nang waras nang. Waras? Aduh, anak alangan apa Yoyo? Nggih sedih naus tak kamaning sih aku. Alhamdulillah, kulai kini perasaanku benar-benar mengkanakun. Kelingan bening Sri, kelingan bening Mimi, kayak wong ana masalah nih. Jadi kula terpaksa kula pamit sedelat al balik dingin kono. Rasa ya? Rasa nih. Benar pikir nih. Pasti wong rumah tangga seia sekata sehidup semati. Apa sih nih anak kejadian nih? Terjadi gede-gede anak. Si lahir mi? Duduk. Apa mi si sakit mi? Ora, waras. Kejadian apa mi? Bini rasi demen anak. Oh, bocah anak. Aduh, nunggu main mertua nang, wani demenang. Wayang lama nunggu main dewek. Mama jijuari minangkan saking dupusin ditembangi. Bos cecek mama caman, maka hormati halangan. Beli mungkin mi, apa maning si lagi ngandung segede. Oh lagi dalang-dalang atuh mi, beli mungkin demennya mau lagi meteng. Yoyo, beli mungkin mimi bohong karo anak nang. Bukti ni serama kaya dorapan belajar makanya wis balik maning tentunya kerasa deh lo. Wong lanang lemu, upai berasnya sekandek, upai duitnya separuh anu satu sewu. Tekane ganang rindik-rindik, geremet-geremet. Kuku tapak yang masih kecil, ku jeblok sih, kesudan. Perangan ku sirana, beluknya ku sayang, dinal mesin. Sayang, kula jemas. Beras, jadi sampai hati, dinal mau kesin. Iya, nang, ini sudah di mertuan, aku sudah panas, dinal sedih demenan, kalau gue salah. Yakin, nang, demi Allah, demi Rasulullah, kau apa sih, mimi bohong, karo yoyo, nang. Nih, Kripin baik kula beri percaya. Lamun durung ana bukti, lan durung ana saksi. Ngomong aku jemang kena nak. Kula aku jara betah jeng kena ku jeng jara sering. Sengsara aja mas jeng ngomong aku. Mama ku iksan minang kasing papil nilir. Minang kane sing ditembangi. Nyimi ku kalau kena baik renang terus mang kena. Kau ya mas jeng ngantin kula lahir jeng. Kau nanti mana jeng anak sering. Iya jeng baka kula usul lahir macam mana beli bulu. Jarasri ya? Jarasri nih, yakin nak busung beli percaya jajalan, dua duit, dua beras nak. Peluk-pelukan nak bunga-bunga nak malar balik kusirah di cimok. Cokonan ini yang dilengahkan sih gak doan nak. Sri, Sri. Pulang mas. Loh, mas Uyuk kurus tak kemaning mas. Beli betah nih Jakarta, panas. Di betah mas? Iya. Oli kerjaan dah mas? Oli? Sri? Pula mas. Mas Soyo arep njaluk bantuan. Bantuan apa sih mas? Kebeneran mas Soyo mau ngojek motor sing dalan tang kenek. Laka receh nyelangin tukang rokok. Dua duit mas? Oh pula ada duit mas? Dua duit? Dua. Delek? Iya mas. Oh. Tapi wungkul mas. Laginya mas. Wis bagian-bagian kok sugi mana? Mamae Anto minang kane sedulure mamae ati dewek. Dua duit ya? Gampang lah kok main sugi gimana bayare? Wis bengi. Sri, Mas Soyo pengen mangan bareng bengi. Mas Soyo pengen dahar mas? Iya. Tuku beras bae dingi, keling liwet, mangan bareng wong loro ya. Ora usah tuku beras, mas. Apa sih? Sri ake beras. Ake beras. Ake mas. Beras yang ikan sini karung. Oh iya. Kok Sri masak ya mas? Wis lah, kok bae mangan aja kiki mari. Jare pengen emam. Ora. Sri. Kula mas. Sri masih kelingan waktu pertama Bapak Dolho ngusir Sri Koni Buriyoyo. Kula kelingan bae mas. Masih kelingan kan? Kelingan. Akhirnya Mas Soyo kan ngomongin Sri. Sri, hari Mas Soyo beli keberatan di tibur Sri. Cuman Mas Soyo uang ora duwe. Aja maning harta benda uang tua bae di dunia. Tinggal empuk si dia. Gampang larang. Gampang sewa. Mengkoran kan Sri? Sinrima, Sri bagai urip sengsara arep belajar prihatin, ya Sri. Iya mas. Tapi kenyataannya bohong. Sejening cangkem, sejening hati, sejen singgo makan sejen tujuan. Sri, kita tidak kusuki, kita transparan apa singan terbuka. Sing mau ngomong apa kasih lebih terima rumah tangga karo kita. Ngomong kawin karo kita, kawin dah kalau lanang sejen. Kawin dah kalau dia melanggar sing sugi dunia, sing bisa nyenangkan bahagia kakak. Yoyo mau sama nenek-nenek bisa, hanya dua modal cinta. Mas Uyo, kenapa Mas Uyo ngomong kayak konon, Mas? Sri kubli pernah nuntut nih Mas Uyo, pengen harta, pengen dunia, beli, Mas. Sri nima apa anaknya Mas Uyo. Tapi kenapa Mas Uyo ngomong kayak konon, Mas? Sri, cari kesempatan dalam kesempitan. Sengaja Mas Uyo lu ngasih nguman. Terus Sri, mai weruh ning pacar ning demenan bengen, sing rasa hubungan, cinta. Akhirnya ngirimi beras, ngirimi duit. Duit sing demenan nira ya? Beras sing demenan nira ya? Kok Mas Uyo tega nuduh ke sini kayak konon, Mas? Sri, bagian banyu matanya Sri metu geti. Mulai dinakin Mas Uyo semari maning sayang. Mari maning emang. Mas Uyo emong dua istri cinta dibagi-bagi. Mas Uyo, berarti Mas Uyo dipercaya di kesetiaan istri, Mas? Mulutmu bisa dibuat, tapi hatimu jahat. Mas Uyo, Sri, berarti kandungan kang dikandung istri duduk asli yugane kita. Duduk asli darah yoyo. Sri, pintu sudah terbuka. Maka atas rumah ini hiburan anak-anakmu. Mas Uyo, Mas Uyo emang cerita panjang ini bakal dari larang. Mas Uyo tegel duduk Sri si kaya kono. Mangka sing kene, lu ngasih kene. Mas, Sri ku bener nih sampean, Mas. Sri ku setia nih sampean. Kenapa apa sampean ku sinting Sri? Mangka sing kene. Sri sengsara banget karo sampean, Mas. Tapi tolong aja usir Sri, Mas. Ngecerin melek dan langit. Bahasamu indah, tapi kenyataannya kamu pahit. Wis, sedurunge kita ngomong si beli-beli, si ramakan si. Berarti kita percuma nyayang ini. Percuma ke manusia. Mangkat, mangkat singkirnya aja sampai kita sewa peluit gawat. Mas Uyo, mangkat ya, mangkat ya. Saya jangan pulang ke manusia. Pertemuan aku dengan kamu tanpa restu orang tua, berpisah pun tanpa tahu siapa. Pergi. Mas Uyo tegak nih ke Sri, Mas. Ditegak kena. Sri wis radi aku ini waktu lama. Mangkat tiburi pasarmu kan banyak. Mas Uyo, yang berharta dan yang berpangkat. Dulu sing pacarnya Sri kan, Mas. Aja Sri tak sisap. Kiriman si untuan istri, Mas. Bong tua. Iya, Mas. Mbok bapak nira kibli setuju kita dari mana. Aja maning ngirimi harta benda waktu kawin tak kabaikan orang. Mas Uyo dipercaya tak, Mas? Dipercaya. Maka sih ini. Pokoknya maka sih ini. Yuk banyu matane kuacakan kaya nangis sejernih batin. Aduh alam. Ya wis, Mas. Kamu sampai wis tegel. Sri, kula permisi, Mas. Ada permisi, Mani. Maka sih. Buka ciri Mas Uyo Sri duwe sana. Kula jantap ya, Mas. Lahir di dalam ya. Ini kubu botol kamu tuh diunggah sudah. Masa kamu tuh bayi sudah. Kula permisi, Mas. Maka. Maka. Dingin pasti hanya dalam pinangki. Ketulis ke kawanin janji. Mana mene wong masing gawe kawitan bang. Serius, Mata. Balung jagung gawe dugal selawase. Dilali-lali yang gerbae senora bisa lali. Dilali kurang gerbae ora kelipur Mas Yeye. Mas Yeye, mama cemen bos cece. Mama kujar mati. Minangkali setiap kandilan yang ngandel kula mah tergantung bukti nih. Buktinya dheweke duit-duit, duit beras. Kan bener. Iya bener. Apa apa sih Mimi bobodoan? Sedangkan kula makan sing rumah kan dinun dari duit duitnya apa-apa. Barang aku ini sing mbok bapane iki. Arep eman mah waktu kawin kan. Yo sing awit kawin sampai 6 bulan di pernah tetak. Kabare belas. Malah nang ora wadon. Tegel ning anak ning mantu. Wis nang ngaja pikiran. Wadon tambahnya wadon, mau wadon kurang-kurang. Kasih dipilih. Ya entang apa gue anak kudu asli deket hitam. Moga lahir yang kemenu sa setunggal, satu hari setunggal. Mau berbuat karwo sejen mah dosa, gue ngetang mah jatel bahan. Kamu tenang oyot mimang dah. Ulak ulak ulak ulak bawa rasa kejadu aduh. Kelingin tengah wong ni anak suaranya wong nangis. Rasanya mah kuntilanak gua apa ini. Aduh. Oh dah. Dah kudu-kudu kuntilanak asal wadon kita mah. Belah apa-apa. Belajar wani. No, Sri. Sri. Mamang. Ah, sirat ini. Mamang. Asli Sri. Kula Sri, Mamang. Duduk gaden-gaden, no. Oh, iya, sejen wetengnya gede. Sri lagi perangkat-perangkat baik. Kula mulai setengnya, Mamang. Hah? Harap liar, anu lain? Eh, hari laki ini ada mendi. Mamang. Hah? Kula kini usir ini, Mas Yoyo, Mamang. Diusir? Mang, diusir nih Mas Yoyo. Gara-gara sampai yang ngirimi beras, ngirimi duit, Mang. Disangkanya sampai yang demen istri, dan istri ku diusir si Mang. Terlalu teman Mas Yoyo. Wani usir si istri. Jadi gini priwe yang sudah ada kerasa. Lari mulus setengah. Saya ingin aja nih kena bakal kerasa Mang. Ika kah, kakak berupan anak gubuk anak kah, gubuk cilik kah. Gubuk gondeng gua apa kanan? Ayo mak tolong ada sri. Ayo nak ini gubuk gondeng. Pada-pada siram di sida lain ke mending mamang mati gondeng mateng ya. Aduh. Aduh. Tahan nok, tahan. Aduh mak. Tahan nok aja ditok naning kene nok. Langkah wadah ya. Aja ditok naning ya sri. Hamet tuh. Nok. Ya Allah, ditegel tempat nyok, mama baru di dalam priwe dari dalam ditegel. Duh, ditegel dalam bayi, ya Allah. Duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, tidak perlu kan bayi wisma itu kan mamang perlu dijulangi anu bayi ini maksudnya ya boleh ya om kulaku isi si wong tua wis diusir ning lagi orang aku ini anak istri padahal oleh Mas Yoyo masa iya kulaku kudu sengsara karo anak daripada si jambang sengsara gede ini. Mending dibuang bayi. Mending aja melu-melu sengsara kayak Sri. Masih mending mati daripada sengsara akhirnya. Daripada sengsara akhirnya. Maafkan Mimi. Maafkan Mimi bayi. Ya jerit meratan langit kocak meratan jaga. Kayak beri kuat tangan amaran. Oh. duduk di tegeling sini. Mimi emang sayang bayi, tapi Mimi emang namun sirah sengsara. Selamat tinggal sayang. Kini anak bocah nangis. Bayi, bayi dari siapa Kimki? Masih anyaran, mau ngerti ya? Tegel temen sih gak di uang tuanya ya? Bapak? Hah? Bapak Dolho? Sri? Sampai lagi apa, Pak? Sira-sira lagi apa nih, Gerendok? Iki anak bayi, bayi siapa kini Sri? Kun bayi Sri, Pak. Bayi Sri? Iya. Arti apakah itu maksudnya? Arep dibuang ini Sri, Pak. Masya Allah, Sri. Sira tega temen buang bayi masih jabang kino. Justru Sri kelas, Pak. Aja nok, aja dibuang maning nok. Emang. Mungkin sengsara kok gede daripada sengsara mending mati bayi. Wis nok, aja sengsara. Bapak gak sadar nok. Gulati nok saya sampai seuran luwi. Kita dimuter-muter nok. Jadi bapak ku nerima. Nerima nok, sadar. Nerima nih. Putune sampai iya tak terima putune. Ning Mas Soyo. Ning Mas Soyo kata terima lah mau nana mano. Tapi Mas Soyo wis ora seneng nih mesti. Ya you know, daripada ning kene sira ayu pada balik mana bae. Bapak ge sebenar mau ninggalaken rumah. Bener tak Pak? Sampai nerima ning istri Pak. Tak terima. Ayuh, aku lahir batin silakno. Kita kemas nerima nih silaku. Matur kesuwun. Mimi dirangka no, lamun mama pindah silake jaluk pegatan. Jaluk pegat. Jadi mama kunglaris paran-paran istri. Tadi kabaran ketemu karo sira. Ayo nok ada balik nok. Ini mang katone manis. Sahabat. Ayo. Anak padol kok. Anak mengucapkan. Lagi pada apa? Lagi pada yo. Maafkan mama yo. Apa? Sering lahirkan yo. Sering lahir? Iya. Ya enggak. Ada dua laki kita. Duduk kali ya yo. Jangan lagi menar yang mau nyusuli. Benar tak sih? Duit. Bapak. Non. Pak Soyo ku salah paham, Pak. Salah paham apa? Siapa yang terkeladang mau? Pak, no. Cerita dari mimiku. Iya. Ngirim Mang Jeprat kon besuk Sri. Ngawa beras, ngawa duit. Oh. Akhirnya, Pak Soyo ku nyangka Mang Jeprat kudu menani Sri. Dari sing mana-mana mau siapa? Mang Jeprat, Mas. Reang, yo. Demi Allah, Mas. Jadi si laki ngusir istriku gara-gara beras karo duit. Iya. Kita senator nama anakku mau kita balik suatu disewa tim Bokira. Bokira ada baco kita. Ya Allah. Sri, maaf Sri. Singsara. Tadi tipnya lo pada hong. Ya gimana mungkinnya. Bisa jarak bang rubung di tengah yang bengik di tengah jalan. Dayu, sirah anak kita si Sri melu karo mama. Sirah Yoyo. Mantu kita melu karo mama, ayo balik mengumai mama, ayo aku sirat itu. Oli kula kawin kau seriku. Oli setuju bos saya. Setuju. Sri maafkan mas saya. Ayo perat mama. Kau sembuhkan sampai ini setuju mas saya. Sadar mama ki. Ayo kabaran mau ketemu dengan mama dan mama. Jangan rakyat yang